Bintang malam katakan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya. Embun pagi sampaikan padanya, biar ku dekap erat waktu dingin membelenggunya. Oh bintang malam, sampaikan padanya, aku ingin melukis sinarmu di wajahnya. Embun pagi sampaikan padanya, biar ku dekap erat waktu dingin membelenggunya. Tahukah kau wahai langit, aku ingin bertemu membelai wajahnya. Kan ku pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hati ku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan. Aku ingin bertemu membelai wajahnya. Kan ku pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hati ku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan. Izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan.